Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amin. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua pada kesempatan hari ini, dan itu merupakan satu hal yang sangat membahagiakan kami karena keberadaan kita bersama pada saat ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu hal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita kaji adalah keilmuan, dan secara khusus yang kita kaji adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap mudah-mudahan hari demi hari mata kita akan semakin terbuka, pikiran kita akan semakin luas, dan jiwa kita akan semakin kokoh dan kuat untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian kita. Kita sudah sampai ke ayat 107 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidin fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-107 ini masih merupakan lanjutan gambaran betapa dahsyatnya azab yang akan Allah peruntukkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang yang kufur terhadap dirinya. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu Allah sudah menggambarkan bagaimana ketika hari kiamat itu saja masih dalam kondisi hari kiamat, maka la takallamu nafsun illa biiznih, ya, tidak ada yang berbicara, ya, hujuhu yauma izin khashi'ah amilatun nasibah, semua kepala tertunjuk. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, orang-orang yang berbuat keburukan dalam kehidupannya semuanya akan terdiam, ya. Mujrimun, ya, secara khusus adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Tidak hanya itu saja, selanjutnya Allah mengatakan fa ammal lazina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu bernapasnya saja berat seperti orang yang terkena serangan jantung atau orang yang terkena asma, sangat-sangat menekan dan juga sangat membuat dirinya itu tersiksa. Apakah hukuman itu akan berhenti sampai di situ saja? Tidak. Karena di dalam ayat 107 ini Allah kembali menggambarkan kepada kita hukumannya jauh lebih berat daripada itu. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka akan kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Na'udzubillahi min zalik. Bahwa mungkin kita masih bisa berpikir ada jalan untuk melarikan diri. Tidak ada. Ya, yauma la takallamu nafsun illa biizni, berbicara saja tidak mampu, konon lagi untuk melarikan diri. Okelah, nanti masuk ke dalam neraka, kan juga pasti satu saat akan berakhir. Khalidina fiha, hati-hati, hukuman yang Allah jatuhkan itu bukan satu untuk dua hari, bukan setahun dua tahun sebagaimana hukuman bagi para orang-orang yang terjerat dalam pidana korupsi. Ya, mungkin hukuman 10 tahun bisa dipersingkat menjadi 2 tahun. Jelas hukumannya berapa tahun. Tapi nanti di hari kiamat ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka yang layak menjadi penduduk neraka, jangan berpikir akan cepat-cepat keluar dari situ. Karena khalidina fiha, batasan waktunya itu kalaupun ada tidak jelas kapan berakhirnya. Tidak jelas tahun, 2 tahun, tidak jelas beberapa bulan, tidak jelas beberapa puluh tahun. Masuk ke dalam neraka akan menghadapi beratnya sanksi dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi tidak ada bayangan kapan dia akan keluar dari situ walaupun dia adalah seorang muslim yang mungkin pernah tersalah. Jadi jangan coba untuk berpikir kan kesalahan saya sedikit, ya. Jadi hukuman saya itu ya paling katakanlah napasnya aja yang payah, ya. Dan itu pun karena dosa saya sedikit mungkin akan keluar cepat. Itu dalam perhitungan kita, dalam perhitungan hari kiamat jauh lebih hebat daripada itu. Dan tidak ada kejelasan berkapan kita akan selesai. untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba berpikir untuk masuk ke dalam neraka, karena ketika kita masuk, kesempatan untuk keluar bagi orang kafir tidak ada, tapi bagi orang muslim ada, tapi itu pun sangat tipis sekali dan tidak jelas kapan waktunya. Bersama kita di studio ada Ustaz Syafir dan Ustaz Radiansa, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz. Perdana ayat yang mulia ini adalah penjelasan lanjutan dari ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu atau pada hari yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mereka akan kekal di dalamnya. Permasalahan kekal ini memang menjadi khilaf di kalangan ulama, apakah kekal bagi orang-orang yang kafir ya, atau kekal bagi mereka selama-lamanya itu, atau semua orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah kekal. Sebahagian ulama mengatakan bahwa yang masih ada iman sebesar zarrah pun di dalam hatinya, kelak dia masuk ke dalam surga juga akhirnya. Namun yang menjadi menarik apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Ustadz Perdana sendiri ya, bahwa jangan berpikir bahwa ya, masuknya ke dalam neraka itu layaknya seperti masuk penjara di dunia ini. Sangat jauh berbeda ya. Kalau masuk penjara hari ini, orang masih bisa cantik, orang masih bisa berdandan, orang masih bisa memiliki ruangan yang ber-AC, bahkan bisa membawa pembantu masuk ke dalam penjara, seperti yang kita lihat penjara di Indonesia ini ya. Kalau di dalam neraka nanti, wal'iyadzubillah, boro-boro membawa pembantu, boro-boro kita mau bersolek, ngurus diri sendiri saja pun tidak bisa, karena setiap orang sudah memikirkan diri masing-masing. Nah, ini semuanya telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an ini ya. Tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman ini bukanlah ancaman isapan jempol, bukanlah ancaman yang biasa, dan bukanlah ancaman yang tidak mungkin dilakukan, tetapi ancaman ini sungguh amat sangat serius, dan pasti Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ingkar terhadap janji-janji yang telah ia sebut, yang telah Allah sampaikan, baik itu lewat Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini juga ada satu pernyataan yang sangat menegaskan, dan itu bagi orang yang membaca Al-Qur'an sungguh sangat menakutkan. Bagi orang yang beriman kepada adanya hari kiamat dan azab neraka, wal'iyadzu billah, itu sungguh sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat ini, inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat serius dengan apa yang Dia sampaikan. Jadi kalau kita sudah mengatakan kepada anak kita ya, ayah serius ini ya, atau buya betul-betul menyampaikan ini serius, sungguh-sungguh, ini anak itu akan melihat bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul adalah sesuatu yang perlu diperhatikannya. Demikian pula lah dengan ayat ini, sungguh sesuatu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan begitu saja. Oleh karena itulah, dengan kita mengkaji ayat yang mulia ini, kita dapat melihat bahwa azab neraka yang dijanjikan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang tidak memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah janji yang pasti mereka akan dapatkan. Karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan di dunia ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, sekecil apapun itu dia akan mendapatkan balasannya. Maka daripada itu, jalan taubat, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki diri, itu adalah jalan yang harus kita tempuh sekarang juga. Tidak menanti, tidak menunggu-nunggu, dan tidak menanti-nanti. Nantilah kalau aku sudah tua, atau nantilah kalau aku sudah pensiun, tidak. Tetapi mulailah dari sekarang, karena kematian itu kita tidak ketahui kapan dia datang, dan tidak pula ada tanda-tandanya yang pasti. Ada orang yang keluar masuk rumah sakit tetapi tidak juga meninggalkan dunia ini dan tidak mati. Tetapi ada orang yang kelihatan segar bugar, sehat walafiat, kemudian dia mati. Ada orang yang mati di dalam tidur, ada orang yang mati di tengah jalan, ada orang yang mati di atas pesawat dan sebagainya. Semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merenungin dengan sejenak dari ayat yang telah dipaparkan kedua narasumber ini. Yang kita ambil adalah bahwasannya kalau sudah kehendak Allah, ini kalau kita cerita kehendak Allah, tidak ada yang seorang pun bisa mampu menghalaunya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita, Allah tidak mengizinkan untuk berbicara kecuali tangan dan kaki kita sesuai perbuatan kita di dunia ini. Dengan perbuatan yaitu karena kita banyak melakukan dosa, maka Allah tidak akan izinkan kita untuk berbicara. Hanya kaki kita lah yang akan mengungkapkan perbuatan-perbuatan, tangan kemana kita langkahkan, apa yang kita ambil, perbuatan haram apa yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi di sini yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita mengakhiri segera kemaksiatan, kesalahan kita. Kitalah membenahi diri untuk selalu mendapat ridha Allah, mendapat naungan dari Allah, kemudian kita dimasukkan kepada golongan orang yang bertakwa. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar, Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi di penghujung keterangannya, bahwa inna rabbaka fa'al lima yurid. Allah itu sudah sangat serius untuk menggambarkan tentang azabnya ini. Allah sangat serius untuk memasukkan manusia ke dalam golongan orang-orang yang dapat bahagia nanti di hari akhirat, masuk ke dalam surga, menikmati segala fasilitas surga. Ketika Allah sudah serius, kenapa kita masih belum mau serius? Ini permasalahan utamanya. Ketika Allah sudah memberikan gambaran tentang indahnya surga, tentang betapa menakutkannya neraka, kenapa kita masih nampak seperti orang yang enggan? Satu saat kita ingin masuk surga, tapi ketika kita menjejakkan kaki kanan kita di surga, kita masih meletakkan kaki kiri kita di dalam neraka. Tidakkah kita tahu bahwa sebenarnya neraka itu akan sangat menyiksa diri kita? Keseriusan Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita respon dengan keseriusan kita, karena ibarat dalam satu pekerjaan, kalau sudah pemimpin serius, maka stafnya itu kalau serius, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam pekerjaan. Tapi kalau hanya pemimpin saja serius, ternyata stafnya tidak serius, maka kemungkinan besar dalam waktu yang cepat si staf ini akan dipecat dari kerjanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mari kita seriuskan hidup ini, serius untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.